Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Baik, sekarang kita melanjutkan hadis yang berikutnya. Wa bihi nasta'in. An ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshul ka'bah fa idza kanu bi baydaa min al ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim qalat qultu ya Rasulullah كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه. هذا لفظ البخاري. طيب, dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة. Ada satu pasukan yang menyerbu Ka'bah, menyerang Ka'bah. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ, dan ketika mereka di Baida, yaitu tanah yang lapang. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, Allah akan tenggelamkan mereka ke dalam bumi. Bi awwalihim wa akhirihim, dari yang pertama sampai yang terakhir barisan, semuanya tenggelam. Qalat, Aisyah pun terkejut. Qultu, beliau radhiyallahu anhu menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Wahai Rasulullah, bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka ke dalam bumi ini dari awal sampai akhir dalam keadaan di dalam barisan mereka ini ada aswaq, yakni para pedagang. Wa man laysa minhum, dan bukan dari mereka, artinya bukan dengan tujuan untuk menyerang Ka'bah. Ada para pedagang, ada orang-orang yang ikut gitu aja. Nah, terkejut Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasul menyatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Allah tenggelamkan mereka dari awalnya hingga akhirnya. Thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka berdasarkan niat-niat mereka, tergantung dengan niatnya masing-masing. Nah, muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih, dan ini lafzul Bukhari. Naam, walhasil barakallahu fikum. Mungkin kita pernah teringat kejadian atau kisah pasukan yang menyerang Ka'bah. Pasukannya siapa? Abraha. Yang Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka, Allah musnahkan mereka dengan mengirim apa? Ababil. Nah, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, Fi hadza dalilun, dalam hadis ini terdapat dalil bahwa mereka ini adalah jaisun azim, yakni pasukan yang besar, bukan pasukan yang kecil. Pasukan yang besar, li'anna ma'ahum aswaquhum lil bai' wa syira' wa ghairi dzalik. Karena sampai dalam pasukan itu terdapat yang namanya aswaq, pasar. Bayangkan ini pasukan perang, ada pasarnya. Bagaimana besar rombongan itu? Bagaimana besar pasukan itu? Ada al-bai' wa syira', ada jual belinya. Pasar ini. Maka ini menunjukkan bahwa pasukan itu adalah pasukan yang besar. Jaisun azim. Nah, dan ketika Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menenggelamkan dari awal hingga akhirnya, terbetik dalam benak Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebuah pertanyaan, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana bisa? Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan semua dari awal sampai akhirnya? Karena di dalamnya itu ada istilahnya, ada orang awamnya yang enggak tahu apa tujuan mereka. Tidak faham. Ada aswaquhum alladzina ja'u lil bai' wa syira' laisa lahum qasdun sayyi fi ghazwil Ka'bah. Di antaranya adalah aswaquhum itu tadi. Yang tujuan mereka hanya al bai' wa syira', ingin menjual. Mungkin kebutuhan-kebutuhan perangnya mereka menjual di situ. Dan tidak ada tujuan jelek atau menjual apa, wallahu alam, al-muhim aswaq, suq. Bukan disebutkan dengan suq tapi dengan jamak aswaq. Pasar-pasar, berarti banyak stand-standnya. Nah, mereka menjual di sana, tidak ada tujuan jelek dari mereka untuk memerangi Ka'bah, enggak ada. Nah, wa fihim unasun laisu minhum tabi'uhum min ghairi an ya'lamu bi khuttatihim. Dan di dalamnya juga ada manusia-manusia, orang-orang yang yakni mengikuti saja, tidak tahu tujuan mereka ini untuk memerangi Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, dan akan ditenggelamkan mereka semua, namun Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan mereka ala niyatihim, sesuai dengan niat-niat mereka. Bagaimana niat-niat mereka itu apa? Nah, kullun lahu ma nawa, masing-masingnya mendapatkan apa yang mereka niatkan. Maka yang seperti ini keadaannya sama dengan hadis apa yang sebelumnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang, wa innamal likulli imri'in, setiap seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sesuai apa niatnya, tergantung dengan keadaan niatnya. Nah, maka dalam hadis ini barakallahu fikum ibrah, sebuah pelajaran. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Anna man syaraka ahlal batil wa ahlal baghi wal udwan fa innahu yakunu ma'ahum fil 'uqubah as-salih wat talih." Nah, maka orang yang mengikuti ahlul batil, orang-orang yang bagi dengki, aduan, senang dengan permusuhan, maka dia akan terhitung bersama dengan mereka kalau mereka mengikuti fil uqubah, dalam uqubah as-salih ataupun toleh, baik orang yang soleh maupun orang yang toleh. Al-uqubah idza waqa'at ta'um wa la tatruk ahadan. Ketika uqubah, azab Allah itu turun merata secara umum, enggak pala pilih. Oh, yang jelek-jelek saja yang kena, mati atau sakit atau bagaimana keadaannya. Yang soleh aman dalam satu daerah. Al-uqubah ta'um, merata umum. Tsumma yaumal qiyamah yub'atsuna 'ala niyyatihim. Nanti di hari kiamat Allah akan bangkitkan sesuai dengan keadaan bagaimana niat-niat mereka. Misalkan dalam satu daerah, satu kampung, satu kota, satu pulau, Allah tenggelamkan mereka. Rata ukubah tersebut. Dan kita sudah sering mendengar beberapa tahun yang lalu bagaimana ukubah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hal seperti itu, banjir, nam gempa, wal iyadzu billah, dan sampai detik ini kita masih merasakan dengan ukubah virus taum merata. Nah, baik orang yang solehnya juga tenggelam ketika kena, ketika ada banjir. Nah, ketika gempa pun banyak orang-orang soleh yang mati. Orang tolehnya sama, soleh dan toleh, semuanya kena. Nanti di yaumul qiyamah Allah akan bangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Allah Maha Adil. Allah bukanlah zat yang zalim. Allah bukanlah zat yang zalim. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas dirinya. Sebagaimana dalam hadis qudsi, "Inni haramtu dzulma 'ala nafsi fala tadzalamu." Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Janganlah kalian berbuat zalim. Nah. Maka ini adalah sebuah ibrah yang besar. Fabarakallahu fikum. Maka padanya pun membuat kita tersadar, membuat kita memahami pentingnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Mengajak kepada perkara yang baik wa nahyu 'anil munkar dengan cara-cara yang tepat, dengan hikmah. Nah, sesuai dengan kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab." Maka berhati-hatilah kalian dari fitnah. "La tusibannal ladzina zalamu minkum khassah." Yang fitnah tersebut tidak hanya akan menimpa pada orang-orang yang zalim itu saja. Artinya apa? Ta'um. Menyeluruh, umum, merata. Nah, hati-hati kalian. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab." Dan ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih azabnya. Nah, fabarakallahu fikum. Maka al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar kita harus hidupkan. Dimulai dari lingkup yang terkecil, dari keluarga kita sendiri, tetangga, saudara, lingkungan, dan seterusnya. Dengan hikmah, dengan cara yang bijak, nah, sesuai dengan tuntunan syariat. Mengajak kepada kebaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, nah, dengan bahasa yang enak didengar. Tidak dengan bahasa-bahasa yang sok menggurui, sok mengajari, menunjukkan dia orang lama, paham ilmu banyak, dan seterusnya. La, bil hikmah, sampaikan dengan cara yang baik. Terlebih mungkin, orang yang kita ajar adalah orang yang awam, yang gak tahu. Nah. Ataupun itu saudara kita sendiri. Akhuna fillah walillah, sampaikan dengan cara yang baik. Nah, ketika nahi 'anil munkar pun juga sama, dengan cara yang baik, bil hikmah. Semua sudah ada aturannya dalam syariat. ingatkan dia dengan cara yang baik, dengan bahasa yang halus, mencari sikon yang pas. Nah, ketika ingin mengingatkan saudaranya, melihat saudaranya berbuat salah, jangan dibiarkan. Disampaikan, diingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Karena harapannya apa? Dengan kita berbuat seperti itu, saudara kita kembali sadar, menerima apa yang kita sampaikan. Dan ini pun kembali butuh padanya ikhlas dalam an-nahya 'anil munkar. Nah, menyampaikan dengan cara yang baik, diajak bicara berdua misalkan, dan seterusnya. Fabarakallahu fikum. Asyahid dari hadits ini sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sabda Nabi, "Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim." Itu syahidnya. Mereka akan dibangkitkan bagaimana dengan keadaan niat-niat mereka. Apa niat mereka? Nah, wa inna malikulli imri'in ma nawwa. Masing-masing orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, maka pentingnya menjaga keikhlasan, penting menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Nah, karena kita enggak tahu kapan ajal itu akan datang menjemput kita. Nah, apakah dalam ibadah yang kita kerjakan, dan apakah ibadah itu kita ikhlas kepada Allah atau sedang kita berikan kepada selain Allah, wal'iyadu billah, sedang ingin dipuji, sedang kita riya sum'ah, wal'iyadu billah, kita mati dalam keadaan seperti itu. Ibadah tapi niatnya enggak ikhlas, siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang lihat masya Allah meninggal dalam keadaan sholat misalkan, atau masya Allah meninggal dalam keadaan baca Quran, bagaimana niatnya? Bainahu wa bainallah. Niatnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berhusnudzon, berbaik sangka, semoga dia ikhlas. Tetapi pentingnya ikhlas ini tadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dalam ibadah sekarang ini, thalabul ilm, menuntut ilmu, amalan yang besar. Dikatakan jihad fisabilillah, termasuk jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di zaman sekarang ini termasuk afdhalul jihad, ya ini thalabul ilm. Maka ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Berikan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke masjid ingin ta'lim, thalabul ilmi, menuntut ilmu, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, la li ghairi, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan tujuan-tujuan duniawi. Ikhlaskan niatkan Allah. Nah, bukan ingin mendapatkan sanjungan, bukan ingin dipandang di kampungnya, bukan ingin dipandang sebagai orang yang hebat, yang punya nama, orang yang berilmu, dan seterusnya. La, buang ini jauh-jauh. Nasta'idhu billah. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas dalam hal ini. Karena ini ujian yang berat bagi thalabul ilmi. Sanjungan, pujian, kedudukan, ketenaran, ini fitnah-fitnah yang sering menimpa para thalabul ilmi, kita semua. Sebagai para thalabul ilmi harus waspada. Hati-hati dari ini. Nah, harus hati-hati. Maka di antara bentuk kehati-hatian kita apa? Sadud dzari'ah, yaitu menutup pintu celah-celah ini tadi. Nah, menutup pintu celah-celah ini tadi. Misalkan kalau di kampung ada orang yang berlebihan kepada kita, menganggap kita ini sudah seakan-akan wali, dicegah, diingatkan, ditegur. Jangan kita berbangga dengan itu. Tutup pintu ini. Ketika ada yang menyanjung kita, orang mungkin orang tetangga kita berlebihan, ditahan. Jangan kita berbangga dengan itu. Nah, walhasil kita mungkin bisa menyadari bagaimana, oh ini bahaya ini. pintu-pintu yang harus kita tutup untuk tidak menjerumuskan kita, tidak membuat kita terjatuh dalam apa? Dengan hubbul dhuhur, suka tampil, kemudian ketenaran dan semacamnya itu. Nah, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari ini semua. Penyakit-penyakit yang sering menimpa para thullabul ilmi. Nah. Nah. Dan kita bisa mendapati betapa banyak orang-orang hadahumullah yang menjadikan ilmu ini sebagai, artinya menjadikan sebagai pekerjaan mereka, ilmu mereka jual belikan. Nah, menjadikan ilmu yang mereka miliki sebagai kebanggaan bagi mereka. Karena ilmu ini sesuatu yang mulia. Ilmu sesuatu yang mulia dan agung. Seseorang yang memiliki ini, dia bisa berbangga dengan ilmu, yaudzubillah. Sebagaimana ahlu dunia, mereka memiliki harta, mereka bisa berbangga dengan harta mereka. Bisa, artinya membusungkan dada. Ini saya punya uang. Saya orang kaya istilahnya. Berbangga mereka, mereka bisa seperti itu. Membanggakan hartanya, dunianya. Sama dengan ahlul ilm. Ilmu ini bisa membuat orangnya bangga. Maka waspada, jangan sampai seperti itu. Nah, kita bisa dengan, di antara caranya untuk mencegah itu, kita membaca sirah para ulama, para ahlul ilm, bagaimana mereka tawadhu, rendah hati dengan sesuatu yang besar yang mereka miliki, tapi tidak membuat mereka bangga dan ujub, justru membuat mereka semakin tawadhu. Nah, maka kembali kepada pemiliknya, bagaimana menggunakan sesuatu yang mulia ini tadi, asyaraf ini tadi, ilmu. Nah, fabarakallahu fikum. Ini faidah, beberapa faidah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian hadis yang berikutnya masih hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath, walakin jihadun wa niyatun, wa idza stunfirtum fanfiru. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau berkata, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la hijrata ba'da al-fath. Tidak ada hijrah setelah al-fath, yaitu fathu Makkah. Walakin jihadun wa niyyah. Tetapi masih ada jihad dan niyyah, itu terus ada. Wa idza stunfirtum fangfiru, apabila kalian diminta untuk berangkat berjihad, maka berangkatlah. Tentu diperintah untuk oleh waliul amr, pemerintah yang menyuruh. Wa ma'nahu, kata Imam Nawawi, dan maknanya adalah, la hijrata min Makkah li'annaha sarat daral Islam, daral Islamin. Maknanya adalah tidak ada hijrah dari Makkah. Setelah Fathu Makkah tidak ada lagi hijrah. Karena apa? Sarat dar Islam. Karena Makkah menjadi negeri Islam. Nah, jadi yang makna tidak ada hijrah di sini bukan mutlak, tidak ada syariat hijrah setelah Fathu Makkah, bukan. Tetapi ba'dal fath, yang dimaksud adalah setelah terjadinya Fathu Makkah, maka tidak ada lagi yang namanya hijrah dari Makkah ke tempat yang lain. Karena Makkah sudah menjadi negeri Islam, tidak ada lagi hijrah dari Makkah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah fi hadzal hadis, Dalam hadis ini Rasul alaihi salatu wassalam menafikan al-hijrah. Dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam menafikan al-hijrah setelah Fathu Makkah. Dan penafian ini, kata beliau, dan penafian ini bukan secara umum. Laisa ala umumi, bukan secara umum. Ya'ni annal hijrah lam tabtul bil fathi. Ya'ni kata beliau, hijrah tidak batal, tidak kemudian hilang syariat tersebut dengan terjadinya Fathu Makkah. Karena apa? Ada hadis yang lain yang Nabi alaihi wasallam mengatakan la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'u at-taubah wa la tanqati'u at-taubah hatta takhruju syams min maghribiha. Nah, kata Nabi alaihi wasallam tidak akan terputus syariat hijrah hingga terputusnya taubat. Tidak terputusnya hijrah hingga terputusnya taubat. Dan tidaklah taubat itu terputus, tidak ada kesempatan lagi untuk bertaubat sampai apa? Munculnya terbitnya matahari dari barat. Artinya apa? Hari kiamat. Hijrah tidak terputus sampai taubat. Terputusnya taubat. Dan taubat ini tidak akan terputus sampai matahari terbit dari barat. Itu hari kiamat. Artinya hijrah terus ada hingga yaumul kiamah. Sampai terjadinya hari kiamat baru selesai. Nah. Maka kata beliau rahimahullah, yang dimaksud dengan penafian di sini adalah penafian hijrah dari Makkah. Penafian hijrah dari Makkah. Sebagaimana ucapan muallif rahimahullah, yaitu siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di bawah hadis tersebut. Dikarenakan Makkah setelah terjadinya Al-Fath, yakni Fathu Makkah, sarat bilada Islam, akan menjadi negeri Islam, walan ta'uda ba'da dzalika bilada kufur, dan sekali-kali tidak akan lagi kembali ke negeri, menjadi negeri kafir. Makkah akan terus menjadi negeri Islam ila yaumil qiyamah. Nah, tidak akan menjadi negeri kafir. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasalam menafikan hijrah setelah Al-Fath. Dan dahulu kata beliau rahimahullah Al-Asyarih Asy'ib bin Utsaimin, bahwa Makkah dulu di bawah kekuasaan orang-orang musyrikin. Nah, sampai Rasul alaihissalatu wassalam pun terusir keluar hijrah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ke Madinah. Ke Madinah. Dan wa ba'da thamani sanawat, dan setelah 8 tahun beliau alaihissalatu wassalam di Madinah, raja'an Nabi ila Makkah fatihan. Nah, kembali ke Makkah membuka, yakni terjadinya Fathu Makkah menjadikan Makkah di bawah kekuasaan kaum muslimin. Nah, maka dengan itu kota Makkah menjadi kota iman Islam hingga yaumul qiyamah, walan ta'uda illa biladil kufur, dan tidak akan kembali lagi menjadi negeri kafir. Baik. Ada beberapa faedah dari hadis ini. Insyaallah ta'ala kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah ta'ala. Wa akhiran, dan sebelum ditemui majlis ini sebagai penutup, perlu diingatkan kembali terkait apa yang telah disampaikan pada pekan lalu. Nah, terkait masalah sholat, terkait masalah sholat, yaitu yang lebih perlu diperhatikan sekarang ini terkait masalah kondisi makmum ketika berjamaah dengan imam. Masih didapati atau banyak didapati dari kita semua, masing-masing kita, yang masih sering refleks ketika sang imam bertakbir atau mengucapkan sami Allahu liman hamidah dalam keadaan belum selesai imam membaca itu. Imam belum tuntas mengucapkan sami Allahu liman hamidah, baru sampai sami Allahu sudah bangun juga posisi sama makmum. Nah, padahal imam belum sempurna bacaannya ataupun gerakannya. Nah, sang imam belum sempurna bacaan atau gerakannya. Masih dalam bergerak ini, masih posisi sami Allahu liman hamidah. Masih pertengahan begini, makmum dengan itu langsung bangun juga. Terkadang itu refleks kebiasaan. Maka kita harus hati-hati. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasul, para sahabat, sampai apa? Betul-betul sempurna. Nabi itu menjadi imam ketika betul-betul sudah sujud, menempel dahinya ke tanah, ke tempat sujud, baru makmumah para sahabat ikut gerak. Nah, bukan masih Allahu Akbar, masih gerak, makmum pun sudah ikut gerak. Intabih, bisa masuk dalam mengejar imam, hampir menyamai imam, atau bahkan oleh Yadu bilang mendahului imam. Ini ancamannya keras. Ketika mendahului imam, Nabi Alaihissalam menyatakan apa? Diancam dengan dirubah menjadi keledai kepalanya, atau serupa dengan rupaan keledai. Wallahualam. Maka kita harus tenang, tumakninah, tenang dan sabar, tenang, tenang. Dalam sholat itu tenang. Biarkan imam selesai dulu takbirnya, ucapannya, bacaannya selesai, posisinya sudah pas, baru kita gerak. Dan sang imam pun juga harus sabar. Jangan terburu-buru, jangan sami Allahumma hamidah enggak lama langsung sujud. Di belakang ada makmum yang mengikuti. Tenang juga. Harus tenang, jangan terburu-buru. Maka semua dari kita, makmum dan imam, harus at-tumakninah. Nah, sang imam pun memerhatikan keadaan makmumnya, tidak terburu-buru, biar agar makmumnya juga bisa mengucapkan dengan sempurna, berzikir dengan baik, tidak terburu-buru ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tenang bacanya, enggak buru-buru, enggak takut imamnya bangun duluan. Nah, dan sang makmum pun juga harus tenang, sabar. Nah, jangan terburu-buru ketika imamnya baru membaca sudah langsung ikut bangkit. Nah, seringnya apa? Ketika sami Allahumma hamdan i'tidal atau ketika sujud dan bangun dari sujud, itu sering. Tanpa disadari ketika sujud Allahu Akbar, apalagi imamnya bertakbir di awal. Kan ada beberapa pendapat terkait masalah takbir, bisa di awal atau pertengahan gerakan atau setelah sempurna baru dia bertakbir. Seringnya ketika di awal Allahu Akbar, baru dia mau sujud. Kan lumayan itu. Seringnya sudah langsung ikut. Nah, tanpa disadari ikut gerak juga sujud. Maka kita harus hati-hati. Atau sami Allahu liman hamidah, baru sami Allahu sudah bangun, ikut bangun juga. Nah, tenang. Imam biarkan bacaannya sempurna dan gerakannya sempurna. Bacaan dan gerakannya sempurna, baru kita bangun. Nah, dan sekali lagi, imam juga harus memperhatikan, jangan terburu-buru. Jangan baru bangun, sudah mau sujud, terus bangun lagi. Tenang, ada makmum yang di belakangnya. Ada makmum. Maka ini perlu diperhatikan bersama. kita harus saling sering mengingatkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar satu dengan yang lainnya. Nah, karena ini masalah penting, masalah yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Mungkin ini bisa disampaikan pada kajian hari ini. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.